الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وهيتنا أجلك فلك منك وإياك مما سجهل، وذكرنا ما نسينا نبغي لك فلك منك اسم الله وقويت لك منك. يا عليم، علمنا من علمك ما ترتضي عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم، خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحق خلق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب يسر ولا تعسر، وتمن بالخير. Para semua, kita umat Islam seluruh dunia sedang berada di Makkatul Mukarramah. Walaupun kita berada di Kota Baru Kelantan, tapi kita bila diwajibkan sembahyang, baik sembahyang sunat, baik sembahyang fardu, hatta sembahyang jenazah yang tak ada rukuk, tak ada sujud pun, kita diminta menghadap kiblat. Artinya kita walaupun duduk jauh, tapi Islam ajar kita selama-lamanya menghadap pada Makkatul Mukarramah, menghadap pada kiblat dan menghadap pada Masjid Haram. Jadi kita di sini walaupun jauh dengan Mekah, tapi kita dididik tiap-tiap hari semayang menghadap Mekah. Maka di antara Mekah dengan kita sini Kelantan ni, boleh kata ke hari-hari kita menghadap dia. Maka tidak apa, jangan berasa jauh dengan Mekah, jangan berasa jauh dengan Mekah, dan jangan berasa kita ni tak takut dengan Mekah. Jangan. Makkah sebutan dia Makkah. Belum pada sebut Makkah, disebut Bakkah. Yang mana dulu sebut Bakkah, daripada Bakkah menjadi Makkah. Bila kita sebut Makkah, kita berubah kataan so, Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Mukarramah maknanya yang di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan tempat tu. Kita boleh sebut Madinah, kita sebut satu lagi perkataan Al-Munawwar. Munawwarah maknanya yang curah cuaca, yang curah, curah sinar. Daripada lahirnya kerajaan Islam di Makkah, di Madinah, maka curahlah hati puruk manusia. Hati puruk yang gelap, tak nampak halal haram, tak reti syurga neraka, tak nampak dosa pahala ni. Bila Islam datang ke dunia, maka orang berasa yakin, macam duk tengok-tengok, macam nampak-nampak halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Ini kelebihan Islam yang dibawa oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, para hadirin semua, hamba nak baca surah Al-Hajj hari ini, supaya kita pasadilah, supaya kita duduk jauh dengan Mekah, berpuasa dekat dengan Mekah. Kalau tak lagi sendiri pun, kita mengadap sembahyang ke Baitullah. Satu. Yang keduanya, banyak kali hamba sebut, hari ini hamba sebut lagi, iaitu orang-orang yang tidak Islam, dia menyembah berhala. Dia kata orang Islam pun sembah berhala juga, iaitu sembah Kaabah, sembah Makkah, Mahjal Aswad, Makkaabah. Tak apalah, dia nak soal, tak apa. Kita terima kasih di atas apa celaru dalam hati dia, bahawa kita pun sembah juga, sembah berhala juga. Alhamdulillah. Sebenarnya begini, Kaabah bukan berhala. Bila kita semaya menghadap pada Kaabah, bukan itu semua berhala. Pertamanya kerana apa namanya, Kaabah ni titik pertemuan orang Islam seluruh dunia. Titik pertemuan. Kita Islam diajar supaya bersatu padu dari segi akidah serupa, sama-sama tauhid pada Allah, tidak bersyirik, sama-sama lagi beribadat serupa, sama banyak kaifah sama. Yang keduanya, hala tuju. Hala tuju pemikiran kita jangan celaru. Biar dia biasa ya. Iaitu mengadap ke apa ni, ingat balik cerita Nabi Allah Ibrahim AS. Atas dunia ni tak berapa juta Nabi-Nabi Rasul-Rasul atas dunia ni, kita pun tak tahu. Tapi hak tentunya ramai Nabi, ramai. Selama mana manusia di muka dunia ni, ada-ada saja Allah Ta'ala kirim Nabi, kirim Rasul. Ada Allah Ta'ala sebut nama dia dalam Quran, macam Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, banyak nama-nama yang disebut. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam qasas alayka. Ada di antara nabi-nabi ni Muhammad aku sebut nama dia padamu, dan ada nabi-nabi aku tak sebut pun nama dia padamu. Jadi kesimpulannya, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tak ada bangsa, tak ada ummah di muka dunia ni kecuali ada-ada saja nadhir. Nadhir makna orang yang memberi ingatan bahawa depan kamu ni mati, lepas pada mati hidup balik. Masalah mati tak payah nabi beritahu, kerana kita duk tengok hari-hari orang mati, mati aksiden, mati umur tua, mati macam-macam. Tapi lepas pada mati hidup balik, tak ada ahli sains di muka dunia boleh sebut bahawa lepas pada mati hidup balik. Kalau benar-benar beginilah, kita perlu pada nabi. Benar-benar yang akal manusia tak sampai nak fikir, Allah Ta'ala tolong beritahu pada kita melalui nabi dia bahawa lepas pada manusia mati hidup balik. Dia hidup balik, tak balik kampung dah kita, tak balik Kota Baru dah, tak balik Kelantan, tak balik Malaysia dah. Kita buat lena terjang, kamu semua akan dipaksa balik jumpa dengan aku. Kalau jumpa dengan Tuhan ni lah yang masalah besar. Dia akan tanya kita, aku beri kamu harta, mu buat apa kat aku? Aku beri kamu ilmu, mu fikir berapa untuk aku? Aku beri kamu pangkat, guna berapa pangkat untuk aku? Aku beri kamu ilmu pengetahuan. Lembu kubah tak ada ilmu, gajah rimah tak ada ilmu, mereka pun tak ada ilmu. Kalau ia ada ilmu, kalau jangan manusia. Manusia Melayu ke, manusia Cina ke, manusia Inggeris ke, asal ke manusia. Tidak lembu kubah, tidak ayah itik, maka ada ilmu lah. Itu keedah dia ada. Ilmu ni pengetahuan. Mengetahui berapa? Kalau tahu dua ke dua pak, tu yang tahu. Tahu bagai panas, beri, tu yang itik. Nasi panas. Nasi panas sedap, nasi sejuk, tak sedap. Kalau tahu waktu je. Banyak lagi benda yang kita kena tahu. Hak mana tak tahu ni akal fikiran kita, kita sambung ilmu kita hak pendek ni dengan ilmu wahyu daripada Allah SWT melalui nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi yang mana baca, nah, satu daripada ilmunya ialah akhir dunia ni akan di buat dunia lain. Lelah ni kita duduk dalam kebumi ni, kita panggil dunia. Dunia makna dekat. Dana ya dunu dunuan wa dunian, makna dekat. Dunia hak adalah ni hak dekat dengan kita. Ada soal lagi dunia jauh, kita panggil akhirat. Akhirat ni kerajaan tak buat. Tak ada kerajaan atas muka dunia. Tak ada syarikat di muka dunia boleh buat akhirat. Kerajaan boleh buat apa? Tak ada kerajaan di muka dunia boleh buat benda. Kerajaan ada lot. Kerajaan ni jauh dari zaman hari tepas kelah pas kiamat pun dia tak boleh buat benda. Dia hanya boleh proses benda yang ada dah. Buat-buat ni arti kita mengadakan barang tak ada. Itu mana buat? Mengadakan barang tak ada. Kalau kita buat rumah, boleh kata juga buat rumah. Tapi rumah ni kita buat daripada barang bahan mentah ada. Kayu. Kita tak buat kayu. Tapi kayu ada dah. Apa dia buat? Allah. Batu. Kita ambil batu bukit buat rumah. Tapi kita tak buat batu. Kita hanya proses batu ada dah. Kita pecah-pecah. Giling-giling. Jadi habuk. Jadi buat semi. Masuk kapur apa semua jadi semi. Buat pasir, pekerja. Pendek yang sebanyak mana benda hak kita buat, itu sebutkan cara mudah je. Sebenarnya kita tidak buat. Kita haknya proses barang sudah ada dah. Hak ada dah ni lah hak Allah Ta'ala buat. Tak ada orang boleh buat batang kayu, tak ada orang boleh buat terung seputih, tak ada orang boleh buat derian, tak ada orang boleh buat yang buat derian, yang buat buah kayu, yang buat air, semua Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi Allah ni lah beritahu pada kita bahawa lepas pada dunia ni ada dunia lain aku nak buat. Iaitu kita panggil hari akhirat. Akhirat arti lepas pada kita mati hidup balik. Hidup balik ni tak balik kampung dah, balik, balik terus menghadap Allah SWT. Ini jadi masalah besar. Takut-takut dia soal kita tak boleh jawab. Kerana bila Allah Ta'ala soal kita, kita kena jawab. Jawab lagu mana? Jawab biar serupa dengan hak Nabi Muhammad ajar. Nabi Muhammad ni cikgu. Cikgu mengajar ke seluruh dunia. Benar-benar hak cikgu atas dia tidak ajar, maka Nabi Muhammad lah mengajar pada kita. Termasuklah lepas pada mati hidup balik, dan lepas pada hidup balik akan menghadap Allah. Allah akan soal kita nikah ke dak, ke zina, nipu ke dak, ke cari sendiri piti, itu ini semua sekali. Inilah benda yang perlu kita mengaji. Dan di antara kitab yang Nabi Muhammad tinggal pada kita itu ialah wahyu Quran yang kita baca hari ini. Jadi yang nak baca hari ini, baca surah Al-Hajj. Dalam Quran ada surah Hajj. Kalau kita panggil haji. Surah Semayang tak ada. Surah Salah tak ada. Surah Puasa tak ada. Surah Siang tak ada. Surah Az-Zakah tak ada. Surah Syahadah tak ada. Tapi surah haji ada. Itu benar-benar yang menimbulkan soalan kita. Kita menyebabkan mendengung. Dan kadang-kadang kita menyanyi titik air mata kita. Allah Tuhan, banyaknya ilmu aku baru dengar hari ini, aku baru dengar kemarin. Mutaklah tamu ilmu Rabbi zidni ilma. Sebab itu dalam Quran, dalam banyak-banyak ilmu, dalam banyak-banyak doa, oh, Tuhan aja, qul Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah ilmu aku. Banyak-mana ilmu yang ada pada kita, banyak lagi ilmu Allah. Dan tidak ada manusia di muka dunia ni boleh berayak belakang sebanyak mana orang Nabi berayak. Tak ada cikgu, tak ada profesor, tak ada orang bijak di dunia ni boleh berayak semua benda orang Nabi Muhammad berayak. Kerana benda orang Nabi Muhammad berayak ni benda orang Tuhan tahu dah, orang tak boleh berayak. Aku tolong beritahu padamu. Dengan sebab itulah aku nak terima kasih pada aku, syukur pada aku. Kerana aku berayak karo-karo ikut pengetahuan aku, benda yang orang lain tak boleh raya. Makmu tak boleh raya, cikmu tak boleh raya, kerajaanmu tak boleh raya, syarikatmu tak boleh raya. Ini para hadis terbaca sekali. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, yauma tarawnaha tadhhalu كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ketika baca satu ayat mengenai kiamat, kita baca lagi ayat mengenai dengan haji. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Surahnya surah haji, tapi dia tidak mula dengan masalah haji, dia mula dengan masalah kiamat. Bahkan itu boleh disebut haji. Ni para hadis semua nak capur. Allah Ta'ala nak suruh kita capur hidup kita atas dunia ni, baik pun cakap masalah haji, capurnya kiamat. Jangan lupa kepala kita, kecil besar, tua muda, lelaki puan, Cina, Melayu, jangan lupa depan kita ni ada kiamat. Hingga siapa masalah haji pun, dalam surah haji pun tidak dimulai dengan perkara haji, mula dengan perkara kiamat. Kerana haji-haji ni seakan-akan mini kiamat. Bila kita turun tangga pergi ke Mekah, kita tak yakin boleh balik pula. Tak ada orang yang turun tangga ke Mekah ni, baik dengan tabung haji, baik dengan sendiri, adakah kita yakin bahawa kita boleh balik semula? Mati tengah jalan, sampai kalau pun mati banyak, sampai jodoh orang mati banyak, sampai di Mekah tak ada yang buat haji lagi, mati banyak, lepas pada sudah buat haji berapa, mati banyak. Jadi bayangan mati dengan bayangan kiamat ni kena sekali. Hidup kita atas muka dunia ni, baik duduk di tanah Melayu, baik duduk di Kelantan, baik mana-mana pun, ingat semua mati. Bila mati, bila kita yakin bahawa kita akan mati, ingat tak tahu bila-bila, otomatik kita beringat semua. Allah yang jaga semua. Takutnya mati tengah hari ni, mana tahu. Takutnya mati eksiden, kau mana tahu. Lo ni mati so je, tapi laluan mati terlalu banyak. Apa sakit jantung lah, eksiden lah, sakit buah pinggan lah, berapa lagi darah tinggi lah, darah rendah, tinggi pun mati, rendah pun mati, lapar pun mati, kenyang pun mati, sama orang masuk hospital ke kenyang. Barah ini semua benda-benda gini, ajaran agama yang ada. Dalam sains tak sebut benda ni, dalam sains dan matematik tak sebut benda ni, kerana ini bukan kerja dia. Kerja gabung di antara dunia dengan akhirat dengan mati ni, kerja agama. Pada orang tolak agama, ini bahaya besar. Negeri kita ni ada parti yang tolak Islam ambil kemasukan. Ini menata ni celaka benar ni. Bunuh jana habis. pada dia pada Nabi Muhammad, pada dia pada Allah Taala. Jangan sekali-kali apa nama ni masuk rapat dengan jenis lagu ni. Islam adalah segala-gala, makan pertibaan Islam, makah pertibaan Islam, jadi pegawai pertibaan Islam, apa-apa jadi tu laki orang pertibaan Islam, jadi bini orang pertibaan Islam, jadi tokai pertibaan Islam, jadi apa saja pertibaan saja Islam. Kerana Allah Ta'ala buat tu benar kita ni untuk ikut agama dia. Agama dia dalam nego pun ada agama dia, dalam semayang pun ada agama dia, dalam cerah pun ada agama dia, dalam jumpa agama pun ada agama dia. Silah lagi tak tahu dah ke. Baik, bismillah. Apa nama ni? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia. Ya ayuhan nas, hei orang. Kalau mu ni orang, tidak lembu kubah, tidak kayu batu, dengar aku nak ayat. Orang. Kamu ada orang Melayu, ke orang Cina, ke orang Arab, ke orang Inggeris, ke orang apa, orang asli. Asalkan mu ni orang, dengar aku nak ayat. Ittaqu rabbakum. Pertama sekali kena beringat dengan Tuhan. Ittaqu rabbakum, kena beringat. Kita bermakna takut pada Allah. Boleh juga beringat. Tuhanmu ni 24 jam dia perang. Takkan perang saja. 24 jam kita Allah Taala perang. Hatta tengah tidur. Tengah tidur, mata kita jenera molek. Kulit kita jingoh nyamuk tak sedar. Tapi jantung kita berdenyut. Jantung kita berdenyut. Siapa dia mendenyut ke jantung kita? Kalau tidak Allah. Doktor tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak buat. Hei jantung aku nak tidur. Kena gerak dah. Tak. Pasal nak tidur, tidur. Tapi jantung kita berdegu. Degu. Degu. Jok daripada umur 120 hari, berhenti mati. Ini kerja Allah Ta'ala. Depak lelah ni pun doktor tak tahu. Kenapa jantung berdenyut bila umur dia 120 hari. Waktu kita nak perut mu, umur kita 120 hari, jantung berdenyut. Apa pucu? Nasi. Nasi sahabat. Kita dah perut umat lagi. Siapa sekarang tak ada. Siapa dia tahu. Punca jantung berdenyut. Bukanlah. So. Yang kedua yang bila kita besar panjang lelun. Kita tidur. Jaga. Dia kita bangun. Belum pada bangun tu nak dulu. Nak. Nak bangun eh. Tak nak bangun eh. Nak. Mari mana nak. Nak ni orang panggil stata. Kalau kita nak naik motor, tak start. Start, ada stata dia. Nak otokar, ada stata dia. Kita pulah suih dia tu, tekan butir mana, botol mana, dia gerak enjin. Jadi gerak enjin tu kita tengok, kita reti. Kerana kita pulah stata, tepuh dengan bateri tu, ingat, nyala api, go. Api dengan minyak, tak jumpa sama. Balas sama dia buat tu. Go, enjin bergerak. Tapi, kita nak bangun, tak stata pun. Ada kali kita stata. Nak bangun stata, nak duduk stata, tak ada. Tahu-tahu bangun. Tapi bila pada bangun, nak dulu. Sebab tu kalau kita tidur, ngigar. Kalau kita tidur nyenyak menang, ngigar, bangun. Bangun tak stata ni, kenapa kita ngigar? Ngigar. Kalau bangun, jijik orang mati, tak berdosa kita. Kenapa aku jijik mu, aku tak abah. Aku ngigar. Tak berdosa. Cumanya kena bayar ke dia. Jadi stata ni, pahlala ni kita tak kerti. Lagu mana kita jadi nuk? Nuk. Nuk tu duduk mana? Betih ke? Duduk pahlala ni kita tahu. Cumanya nuk ni, pahit dapat kalbu. Katanya lah. Jadi kesimpulan nak sebut para hadis semua. Manusia kena beringat dengan Tuhan. Kerana nuk tak nuk ni mari pada Allah. Dan Allah tidak beri saja pada kita nuk. Berapa banyak orang nuk, tapi nak bangun tak boleh. Berapa banyak orang nak, tapi nak celik mata tak boleh. Nak celik mata, tapi tak celik mata. Kali celik mata, kerana, banyak kerana lah. Ni semua ni nak, mata nak, mari pada Allah SWT. Pahlala ni, kalau orang tidak kerti, mari di mana, nak ni. Mari ke atak kita, perabung kita, masuk ke peritu, tak tahu, nak bangun. Nak pergi bilik air, pergi bilik air. Nak tu, mari di mana. Pahlala ni, orang tak boleh tafsir, siapa dia, mari di mana ni. Jawabnya, mari pada Allah. Jadi Allah ni lah saya kata ittaqu rabbakum, mu kena ingat kat aku, mu kena gerung kat aku. Dah tak apa boleh nyakit lah pun. Tu duduk. Allah, kita sehari dua ni, sebulan dua ni kita berita daripada Bangkok kan, Thailand. Apa nama ni? Banjir besar. Tergelam habis jalan raya, tergelam rumah orang, tergelam ladang padi, benar padi tergelam, kilang tergelam. Jabat kerajaan tergelam. Lapangan terbang tergelam. Pas mana nilai orang? Tak apa, tak sekat. Belum daripada mari banjir di Bangkok, di Jepun dulu. Jepun negeri yang maju, lebih maju pada Amerika. Dia buat dapur atom nuklear, apa namanya, dapur lah kita panggil, dapur panas atom. Meletup, yang meletup pula. Dia tak banyak tapi yang meletup. Perut bumi ni selalu panas berdoa dalam perut bumi. Dia nak tubik tak boleh, maka dia meletup. Panas berdoa. Sebab tu kita bangun-bangun pagi, kita mandi. Supaya panas tubuh, kita boleh tubik ikut lebah romo. Jadi lebah romo ni bukan sekat kita. Jadi bumi pun ada lebah romo juga. Jadi bila hok panas dalam perut bumi, orang panggil hok cair ke berapa, cair dalam perut bumi, nak tubik tak boleh. Ada tembok. Supaya kudih. Kudih-kudih ni kata doktor, dia nak tembok. Dia tembok. Terlalu panas darah kita kerana berapa. Dia tembok. Jadi kudih, jadi bisu, jadi berapa. Jadi tsunami itu, orang yang tubik bisu tu tsunami. Dia cari-cari dia. Dia kesimpulannya, mana kuasa manusia? Jepun yang begitu sekali bijak buat dapur atom. Tahu-tahu belum pun janan habis. Mati orang dibuat dia. Apa ni Bangkok, dia terkenal dengan banyak kemajuan, orang ramai orang pergi pakai buat kerja tempat dia, orang Melayu, orang mana pergi buat kerja buat dia. Aku saya mari air tak tahu nak ke mana, nak ke mana. Inilah kita panggil kuasa Allah. Dan Perdana Menteri dia apa, unlock ke berapa, mengaku bahawa kita tak ada kuasa melawan kuasa alam. Dia panggil kuasa alam, bukan kuasa alam, kuasa Allah. Kita ada siapa dia, kita riwayat ke dia, tak ada arah. Ni menunggu ittaqu rabbakum, mungkin aku ingat dengan Tuhan aku ni baik. Tuhan kata Rabb, dia tak kata ittaqu ilahakum. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran, ada masa Tuhan ni kita panggil ilah. Ada masa disebut Rabb. Rabb maknanya dia mengasuh. Ar-Rabbu Tuhan yang sifat pengasuh. Kita boleh, bila kita beranak hari tu, mak kita asuh, tok kita tak terima bahasa kecil, bahasa berok. Sifat ngasuh ni dia panggil Rab dalam bahasa Arab. Sifat gagah kuasa dia panggil ilah. Ittaqu rabbakum, mungkin aku ingat pada Tuhanmu yang dia ngasuhmu. Bila-bila aku dah ngasuh pun tak kena buat, aku kutih tu yang kata. Aku kutih, aku tapal. Aku ngasuh tapi tak kena ngangi aku tapal. Itu dia kata ittaqu rabbakum. Kalau dia kata ittaqu ilahakum, oh, teruk lagi. Aku maha kuasa, beringat sikit kerana aku ni gagah perkasa. Pandai lah. Itu tindak kita. Jadi kalau manusia tak takut daripada Allah, ambil ikhtiar lah. Ambil ikhtiar. Sebab tu baik kita, ibu bapa rumah, kena bubuh benda ni pada telinga anak kita sejak kecil lagi. Awal, nak makan, kalau tak ngan. Tak apa mak. Nabi Muhammad ajar, belum pada makan, basuh tangan. Yang keduanya, tangan mana tu? Tangan ada dua. Ada kiri sa, ada kanan sa. Kena guna tangan kanan. Kerana atas dunia ni ada hak bersih, ada hak kotor. Hak bersih kita guna tangan kanan. Hak kotor guna tangan kiri. Sebab tu kita basuh najis, basuh punggung, basuh berok, berapa, kita guna tangan kanan. Kena ajak budak guna tangan kanan sejak kecil lagi untuk makan minum. Dan guna tangan kiri sejak kecil lagi bila nak guna basuh berok, basuh kecil, apa semua sekali. Kalau dia tanya apa mau, Nabi Muhammad ajar. Nabi Muhammad siapa dia? Nabi Muhammad ni orang yang Tuhan lantik untuk mengajar kita. Mengajar orang Melayu, mengajar orang Cina, mengajar orang putih. Sebanyak mana orang yang tamu ke dunia ni, Tuhan kira, ialah guru. Nak panggil Nabi Muhammad ni Rasul pun tak apa. Nabi pun tak apa. Guru pun tak apa. Nak panggil apa pun tak apa. Dan menteri pun tak apa. Dia berlaku. Itu Nabi Muhammad. Jadi biar dia budak kecil, dia biar dia dengar ajak kecil lagi atas dunia ni, ada orang yang Tuhan lantik khusus untuk mengajar. Akhir zaman, nama Nabi Muhammad. Belum pada Nabi Muhammad, Nabi Isa. Belum Nabi Isa, Nabi Musa. Belum Nabi Isa, Nabi banyak lagi. Belum begitu, dah kecil boleh kepada bahan. Takut emak pun tak kerti juga nanti masalah ni. Satu. Yang kedua dia kata buat, Inna zalazalat as-sa'ati syai'un azim. Hei manusia, kena beringat dengan Tuhanmu. Kenapa? Kerana gegaran kiamat kau besar. Inna zalazalat as-sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya gegar. Zalzalah makna gegar. Sebutan dia lagu tu dah zalzal. Zalzal makna gegar. Tsunami kau gegar. Depanmu ni ada gegaran kiamat. Dan benda ni benda azim, benda besar, benda penting, benda utama. Jangan buat tak ikhti, jangan tak ingat. Duduk atas dunia ni walaupun nak senang begini, dia mari kiamat kan, dia pecah habis ni. Sebagaimana kita kata di Jepun berlaku. Dia di Amerika pun mengaku salji lah apa semua sekali. Ribut lah. Yauma tarawnaha tazalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ingat ya Muhammad, tu beritahu kepada manusia, yauma tarawnaha, ketika mana mu tengok kiamat ni, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Akan jadi kaku, bengong perempuan yang sedang menyusu daripada benda yang menyusu. Sama ada orang yang tengah susu anak, sama ada mukubah tengah susu anak dia, bila mai kiamat, tazhal, zuhul, bengong. Orang perempuan ni, dia waktu hamba mula-mula ambil lesen memandu gitu, tahun 62 bila balik daripada luar negeri ambil lesen. Tika tunya terapik hok ajar hamba tu. Dia kata tu guru, ustaz, tika tu ustaz dia panggil. Ustaz, jangan litah kereta ya, driver dia bosok kereta tambah. Dan lori ni, lori kecil ni. Yang ketiganya, kalau perempuan bawa kereta, jangan litah tadi. Kalau perempuan ni, kalau dia parut molek, dia dekat. Dia dekat dada dia. Dia tinggal steril. Steril tahu mana, kiat tahu mana. Dia dekat dada. Kenapa? Kerana pesen kereta ni ingatkan. Dia berasa anak duduk dada, dia terlepas. Dia lepas tadi. Kalau litah dia boleh nyakit. Lah. Jadi, perempuan memang sayang pada anak. Kita lelaki ni sayang berapa dah. Saya lebih ni. Ya. Kita sayang, perempuan sayang pada anak. Bila siapa dia parut buku, dia lepas barang tadi, dia dekat dada dia. Walaupun dada tak ada anak, tapi dia berasa bahawa dia sedang ibu anak. Maka dia lepas, dia lepas berapa. Maka masalah besar kalau kita potong kereta yang dibawa oleh pemandu yang perempuan. Tuan ingat lagi tu. Jadi tuan kata, Yauma tazalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hei Muhammad, ingat. Satu hari ketika mana, tiap-tiap yang menyusu, sama ada perempuan menyusu anak, sama ada mukubah yang itik menyusu pada anak, tazhal, jadi zuhur. Zuhur maknanya bengong, tak kerti nak buat. Kenapa? Terlalu teruk, apa ni, terlalu gelabah bila kiamat mari. Sebab kita, sebab dunia lah ni, bila bunyi goh, ke peti, ke berapa, atau bunyi pun kayu ripat, patah, ke apa, kita jadi bengong, tak kerti apa. Patah tak kullu zati hamdin hamlaha. Dan mana-mana yang mengandung anak akan keluar anak. Bengong doa suruh doa. Kalau orang mengandung anak akan tubik anak. Kalau mukubah mengandung akan tubik anak dia. Kalau ayah itik telur, tubik telur. Kenapa? Terkejut terhadap gegaran kiamat. Ini benda ni Allah Ta'ala beritahu pada kita supaya kita jangan lupa. Kita nak menego tapi ingat kau kiamat. Takut menego kita tipu orang. Nego kita jual barang palsu pada pelanggan kita. Akhir sekali kiamat tak boleh buat apa dah. Nak tarik balik tak boleh. Dosa menipu, dosa apa semua sekali. Orang tinggal baik buat kita. Maka kita buat senyap. Jangan. Kenapa depan aku ni kiamat. Bila kiamat, duit banyak mana lebih sekali pun tak ada guna langsung di akhirat. Wa tarannasa sukara. Hei Muhammad, mu tengok orang ni sukara, mabuk, macam mabuk. Orang jadi mabuk. Bagaimana orang mabuk arak, mabuk dadah, mabuk rokok, berapa bengong. Begitu juga orang. Ciri-ciri pun jadi bodoh habis dia. Kenapa? Lalu amat kejut dengan berlaku kiamat. Kerana kiamat dia tewak sikit-sikit, dia buat gedung sayahah wahidah. Satu pekikkan yang teruk. Wa mahum bisukara. Hok napuk. Mabuk tu tidak mabuk, tapi walakin azab Allah syadid, tapi azab Tuhan terlalu terat. Kiamat merupakan azab. Sama ada orang mukmin pun jadi azab bagi dia terkejut, sama ada kafir, sama ada munafik, lebih-lebih lagi. Itu yang sebut tadi belum daripada Allah Ta'ala sebut ayat mulia dengan haji, dia sebut dulu masalah kiamat. Kerana apa tadilah kita tu ke Mekah ni kan, kita tidak tahu bahawa aku ni boleh balik ke, mati tengah jalan ke, ataupun semua. Sebab tu kita diminta, kalau boleh, ihram jauh rumah lagi. Ihram kita ni kalau boleh jauh rumah lagi. Kalau kita ni berasa boleh. Ya. Tapi payahlah, takut-takut ada masalah bergaru, gatal tengah jalan ke berapa, maka kita ihram di Mekah. Ya kalau boleh kan, tak turun rumah. Kalau turun rumah, pakai ihram lalu, tak apa. Siapa akan cepat ihram lalu, kau tak apa. Siapa di Kuala Lumpur baru ihram, tak apa. Tapi tentunya ihram belum daripada apa miqat kita panggil. Tapi kepada orang yang nak pahala banyak, dia turun rumah tu turun pakai ihram dia, pakai putih dia. Aku ni turun tak tahu mati ke hidup, aku makan kain kapan ni. Kalau duduk situ barulah ni sembahulah kita 24 jam hidup dalam keadaan beringat. Itu ayat mengenai dengan kiamat. Ayat hajinya pula kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makan al-bait alla tushrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qadir ka sujud. Wa idz. Dalam Quran banyak benda kita betul mengingat perkataan wa idz. Wa dzkur wa'da wa idz wa'da. Wa idz kita bermakna hendaklah ingat. Wa idz makna ketika. Idz zarah. Zarah zaman, zarah makan. Idz makna ketika. Apa ni? Tapi ingat. Ingat kau ketika ni. Ketika mana? Ketika aku beri tapak. Aku siapkan untuk Ibrahim makan al-bait. Aku beri tapak. Aku siap tepat untuk tapak rumah aku. Mekah, apa ni? Baitullah tu kita panggil rumah. Apa ni? Kaabah kita panggil Baitullah. Baitullah makna? Bait makna rumah. Allah, rumah Allah. Rumah Allah bukan Tuhan nak duduk dah, tapi rumah Allah maknanya rumah tempat berlindung segala hamba Allah. Hamba syaitan ni tak ada Mekah. Hamba harta, hamba gapa tak ada. Kalau pergi juga Mekah hamba syaitan, maksud hamba syaitan ni dia pura-pura. Sebenarnya pergi Mekah ni mesti benar-benar berasa bahawa dia ni aku ni hamba Tuhan. Aku orang Melayu ke, aku orang Cina ke, aku orang India ke, biar tak diri kita aku ni hamba. Boroh. Boroh kasih Allah. Bagaimana boroh? Boroh JKR, boroh kerajaan, boroh syarikat. Berapa bila kita jadi boroh orang, okay? Kita siap sedia untuk buat apa dia suruh, kita tinggal dia lagi. Kalau kita boroh syarikat lah, tokek kata buat kan? Buat. Tokek kata jangan buat ni. Jangan. Jadi bagaimana seorang boroh patuh pada perintah tokek, sama ada boroh syarikat, boroh kerajaan, boroh berapa, kita 24 jam kita hidup sebagai boroh Allah. Semayang kerana Allah, kahwin kerana serupa dengan Allah Ta'ala, bercerah pun biar cerah serupa kerana Allah Ta'ala, nego, menegam, makoh, muni, jadi wakil rakyat, jadi DO, jadi tok muri, jadi berapa tok laki orang, bini orang, biar pastikan gerak kerja kita 24 jam sepanjang-panjang umur kita ni boroh kasar Allah Ta'ala. Ikut kalau dia suruh aku akan buat, ikut kalau dia larang aku akan tinggal belakang. Jadi orang yang ke Mekah ni orang yang bersih, kalau bolehnya bersih daripada yang tidak bersifat dengan sifat hamba Allah Ta'ala. Kenapa? Umuh Baitullah ni aku beri tapak kepada Ibrahim. Ibrahim nama bagi satu orang Nabi atas dunia ni. Dan Ibrahim ni tu bagi Nabi kita Muhammad SAW mengikut titik apa? Titik bari. Titik bari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Talib bin Ibrahim. Nak menyapa ke Ibrahim ni berapa puluh ribu tahun, itu tak ada orang yang boleh sebut. Ada kitab yang sebut titik bari ni betul tu Allah Alam. Kalau tuan ada kitab Al-Rahiq Al-Maktum karangan seorang India, Mubarak Puri rahmatullah alaih, mati pada dia dapat hadiah daripada Malik Faisal di Arab Saudi kerana kitab-kitab dia Al-Rahiq Al-Maktum. Di dalam tu dia ada sebut cerita Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh, Nabi Nuh ke tu ada. Dia ada tiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh, Nabi Nuh ke Nabi Adam. Jadi dia ada sebut cerita. Betul tidak Allah Alam. Tapi tak apalah, ada orang usaha. Dia orang Arab ni boleh harap dalam masalah titik baris. Orang pesen dia orang Arab gitu. Dia ingat titik baris. Sebab tu kalau kita baca buku Berzanji, bila-bila makhluk kita baca buku Berzanji, dalam tu ada senara apa yang titik bagi Nabi Muhammad bin Abdullah bin sebab ni Ma'ad bin Adnan. Kalau kita bilang dalam buku senara apa ni buku Berzanji tu, kalau tidak 18 20, tu nenek Nabi 18 tu nenek ni bukan sebarang. Zaman orang tak baca, orang tak menulis, dia boleh ingat tu dia. Sebab tu Arab ni dia hidup yang kabilah. Sebab tu Pak Lala ni pun Arab dia ujung tu dia mesti ada nama tu dia. Guru hamba saya nama Abdullah Abdul An-Namir. An-Namir. Kata An-Namir makna rima. Amu tanya dia apa ustaz? An-Namir ni makna rima. Dia kata tu ni aku gitu. Jadi mari seorang An-Namir, mari dua An-Namir, mari ni makna. Sebab Arab pak kita hak jual kitab ni. Apa nama ni? Nama apa? Barawas. Barawas atau bila hidup. Tapi Barawas. Kita sini memang bersalah senyap kat dia. Tak. Jadi. Ambo ni Aziz. Benima, beraja banyak, beraja Abdullah, beraja Mama. Bukti sekatu ya. Tanya orang tu, bah dari raja Mama nama berapa? Tak lah, bila tak tahu. Oh, kita tak cari. Tak cari. Tak cari, siapa tu? pergi kerja di Kuala Lumpur, boleh fikir, tak ingat kan, tak ingat mopok dulu. Waktu penyakit juga. Ya Muhammad, tu ingat masa mana aku siap tapak untuk Nabi Ibrahim bangun ke rumah aku. Dan esok hari Sabtu, insyaAllah kita ada Kelantan ni, kita buat berapa tahun dah, hari Arafah. Arafah di Arafah ni, di pada Arafah ni, tapi kita nak kerut mari semangat berarafah, semangat wukuf pengabdi pada Allah ni, kita buat di Kelantan ni. Besok kita akan buat di Putih insyaAllah, pukul 8 pagi. Kita pakai semayang, kita pakai bawah, kita pakai ngatik, kita pakai berzikir, kita pakai baca Quran. Kita ikut balik benda yang berlaku tengah 2000 tahun itu. Kita buat ni Kelantan ni. Mudah-mudahan semangat haji, semangat tawaf, semangat wukuf, semangat talbiah, apa semua kita bawa di Kelantan ni. Dia berderu pakai mereka mari sini insyaAllah. Aku siap sebuah tempat untuk Ibrahim buat rumah kat aku. Sebab kita panggil Baitullah lah ni. Tujuan apa? Allah tushbi saya. Tujuan aku buat tempat ni supaya dia jadi pejabat. Pejabat apa? Pejabat hapuskan syirik. Pejabat di Malaysia ni ada pejabat pertanian, ada pejabat pelajaran, ada pejabat kesihatan, ada pejabat keuangan. Ni pejabat-pejabat ni dia buat khusus untuk meneruskan kerja-kerja apa ni? Tujuan pejabat. Pejabat Mekah ni, Baitullah ni pejabat. Untuk apa? Untuk buat syirik. Syirik, orang Melayu panggil syirik juga. Syirik mana kongsi. Jangan ada lah pala kita lain pada Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa, yang maha pandai, yang maha bijak, yang maha nalan, yang maha itu, yang maha ini, tak ada lain pada Allah. Dalam ekonomi, jangan libat dengan reba. Kenapa? Reba ni, Allah mana comel sekalipun buatkan orang, tidak buatkan Allah. Allah haramkan reba. Maka tentunya ada kebaikan bagi pengharaman reba. Allah mengharamkan judi, Allah mengharamkan arak, Allah mengharamkan tipu, Allah mengharamkan rasuah. Jangan pandai-pandai kata apa nama ni, judi ni haram, tapi kalau beri lesen boleh fitih. Arti kita nampak benda lain lagi. Lain pada Allah, ada lagi benda nampak pada kita. Jangan nak cari duit, cari hak serupa dengan Allah Taala. Nego boleh. Makan gaji boleh. Jadi koli boleh. Mau jadi pegawai boleh. Apa saja Allah Ta'ala setuju kita buat benda ni untuk dapat duit, tak ada apa lah. Tapi nak cari duit dengan cara lain pada Allah, maka lain pada Allah not, jadi arti ada lagi orang lain lebih bijak pada Allah Ta'ala. Ini bahaya. Sebab tu bertimbul masalah parti politik. Kita pegang Islam, orang kemasukan tolak mengambil masukan mengakfirmu siapa dia? Nabi Muhammad orang nasionali ke? Nabi Muhammad orang kemasukan ke? Nabi Muhammad orang nasionali ke? Tidak, betul tak sebab buat kerja apa? Tiga orang putih. Jadi orang putih lebih nilai pada Allah Taala lagi. Lebih pandai pada Allah Taala lagi. Akhirat kelak siapa bangun kubur akhirat cari orang putih lah, tak usah cari Nabi Muhammad lah. Orang putih jadi intelligent habis akhirat kelak. Melayu Arab cara Arab, Melayu cara Melayu. Tengok Arab. Mula-mula Arab meretas cara raja, cara monarki. Di Mesir ada raja Malik Farouk, dia guling bubuh presiden. Di Libya ada raja, dia guling bubuh presiden. Di Yaman ada raja, dia buang raja bubuh presiden. Bila lama-lama dia buang presiden pula, dia guling, dia bedih, dia berapa semua sekali. Dia duduk sibuk dengan tukar cat. Kereta boleh kita beli tukar cat, berapa yang beli tukar cat pula. Enjin lah, ke mana enjin? Enjinnya Islam. Nak bawa nama raja kau, nak bawa presiden kau, nak bawa nama gabung-gabung, pergi lah. Tapi enjin dalam itu Islam. Kerana Islam mari pada Allah, bukan mari daripada Napoleon Bonaparte ke, bukan mari daripada George Washington ke, bukan mari daripada siapa dia. Tidak, mari pada Allah. Allah lebih reti, lebih faham dari segala-galanya daripada hal manusia. Manusia ni produk Allah. Mana boleh syarikat buat satu produk dia tak reti nak jaga bagian produk dia? Mana boleh? Allah Ta'ala bila produk manusia, dia jaga manusia. Halalnya haram. Haram-haram dia jaga manusia lah tu. Sebab tu dia mengundi dia piti. Dia tahu dah orang tak seuni dia. Ambil piti. Uni aku. Dia nak pergi ilmu, dia tak ada ilmu. Ilmu hanya Islam. Kita bodoh apa nak ambil peti ambil ya, tapi dengar je dengar buah dia. Ambil peti banyak. Banyak sangat juga buat saya. Baik. Baitullah pejabat untuk hapuskan syirik di semua lapangan hidup. Wa tahhir baiti lit taifin. Yang keduanya, hei Ibrahim, mungkin nak bersih rumah aku ni, Baitullah ni, lit taifin untuk orang tawaf. Untuk orang tawaf. Mana-mana orang tawaf, beri peluang untuk tawaf, jangan ada gangguan, jangan ada sampah sarak, jangan ada orang ganggu, jangan biar orang pergi tawaf. Dan kita bila sampai di Mekah, kita diminta tawaf. Belum ada sampah. Kadang-kadang kita masuk masjid Mekah, kita sembahyang dulu. Tak kena. Mayan tempat kita, nak tawaf kita tak boleh. Bila masuk masjid tempat kita, kita nak tawaf, tak boleh sini. Ganti dengan tawaf, ialah sembahyang. Dua rakaat. Dia panggil tahiyatul masjid. Hormat pada masjid. Tapi di Mekah, orang tak sembahyang dua rakaat. Orang tawaf. Pas tawaf, tawaf. Lepas tawaf, tawaf. Kalau putih, putih sembahyang. Pas tawaf, tawaf. Pas tawaf, tawaf. Tak boleh tawaf, belah berdiri. Ya, lah ni ada wheelchair depan rupa. Al-qa'imin untuk Allah tawaf. Wal-qa'imin untuk orang semaya. Perkara utama ialah tawaf. Puah tawaf semaya. Wal-ruka'in dan untuk rokok. Wal-ruka'in sujud. Orang rokok, orang sujud. Kesimpulannya, Baitullah bukan untuk lain, lain pada untuk tawaf dan semaya. Sama ada semaya disebut al-qa'imin, orang semaya. Bila kita semayang, ada qiyam. Dan ada rokok. Dan ada sujud. Mana satu rukun ni lebih afdal? Baik kita beri lama kau. Baik kita sujud lama kau. Baik rokok lama. Ini pun lama kita khilaf. Kesimpulannya, kalau kita beri lama, arti kita baca Quran lama. Quran ni hanya dibaca dalam qiyam. Jadi, qiyam tu penat dah kitanya. Tapi penat pun dah kena Allah Ta'ala, kita boleh oh yang penat. Lepas dia sampai tu kita baca Quran. Baca Quran, hak mana apa Quran? Baca Quran. Hak mana tak apa Quran? Ulang kulu Allah. Lepas kulu Allah, kulu Allah, lepas kulu Allah, kulu Allah, lepas kulu Allah, kulu Allah. Lepas ayat kursi, ayat kursi. Biar ya kita baca Quran. Sama ada kita baca tak apa, atau kita baca surat. Bila-bila qiyam, bila-bila baca surat. Tak ada apa. Di kesimpulannya, pada orang yang mengatakan qiyam lebih afdal, berpunca daripada qiyam itu tempat kita baca Quran. Daripada orang yang mengatakan sujud lebih afdal, sujud lama, kerana hadis ada sebut bahawa apa bumaya kulambil rabbi wa sajidu. Saat semayang yang paling rapat dengan Tuhan ialah ketika kita sujud. Bila kita sujud, saat ni saat kita paling rapat dengan Tuhan. Kerana sujud-sujud ni arti kita sugung. Sugung muka kita. Sugung muka atas tanah. Lah ni ada kapek, ada marmar. Yang memang itu kapek tak ada marmar tak tanah hidup-hidup. Jadi sujud atas tanah. Muka kita tepat. Anggota yang paling kita sayang. Bangun pagi celak mata, basuh muka dulu. Kaki tak basuh lagi, basuh muka dulu. Dan kalau kita panah, tuduh muka. Kaki tak cara panah. Gigala. Kalau seluk, kaki lah seluk. Muka tak, tak terpuhat. Seluk sikit. Muka anggota yang paling kita sayang. Yang keadaan sayang pun kita sungguh juga ke tanah. Tanda kita ni hina ke diri kepada Allah SWT. Sebab tu saatnya saat kita kita berdoa. Kalau kita ingat doa ayat Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban, ya Allah berilah pada kami dunia ini comel, di akhirat juga comel, dan peleraklah kami di azab. Kali ingat waktu je, baca waktu, baca buat Rabbana lepas Rabbana atina, Rabbana atina berkali-kali. Buat putih-putih buah. Bangun Rabbul Fili. Baca sujud pula. Banyak pula Rabban. Rabbana atina. Rabbana ya'anna muqim wa salah. Rabbana tahyana. Baina qawmina bilhaqwa antaqil fatihin. Lalu banyak doa-doa yang Allah Ta'ala rekod sendiri. Gobal sendiri dalam Al-Quran. Kau Nabi Muhammad tinggal pula. Banyak juga. Allah Ta'ala. Tu dah. Dia bahasa muda lagi. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا كنا من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم إن الله مغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ولا تشمت بنا أعداءنا ولا تسد بنا أصدقاؤنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا داء إلا داويته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا غلبته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه سليم يا الله يا Tuhan kami, kami tahu satu hari nanti kami akan mati. Lepas pada mati akan dihidup balik. Lepas pada hidup balik kami tidak ada sahabat handai, tidak ada anak pinak, tidak ada harta benda, tidak apa yang kami tumpang. Hanya menumpang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi Muhammad bukan boleh diberi pada tiap-tiap manusia. Manusia yang mana hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad dari segi akidahnya, dari segi ekonominya, dari sosialnya itu Nabi Muhammad insyaAllah orangnya akan dapat syafaat. Ya Allah berilah pada kami rezeki supaya kami itu ajaran Nabi Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah tunjuklah kepada kami hak mana yang sebenar supaya kami dapat ikuti. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Hak mana tak pakai tunjuk hak tak pakai supaya kami dapat mengelaki. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tahbih.